تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan pembahasan kita, Kitab Tauhid. Kita sudah masuk pada bab Ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab dalil-dalil yang menyebutkan tentang penjagaan atau proteksi Al-Mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid dan dalil-dalil menyebutkan bahwasanya beliau menutup seluruh jalan yang akan menyampaikan kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ke-28 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum dari yang berasal dari kalian. Sungguh, di sini disebutkan laqad ja'akum. Ada tiga al-mu'akkidat. Ada tiga penegas. Di dalam jumlah ini, yang pertama adalah al-qasam, sumpah. Mana sumpahnya? Sumpahnya mahdhuf. Dari mana kita tahu? Karena di situ ada lam, ya, laqad ja'akum, yang sering diistilahkan al-lam al-waqi'ah li jawabil qasam. Lam yang dipergunakan untuk menjawab sumpah. Dan dia juga termasuk mu'akkidat. Lamnya juga termasuk al-mu'akkidat. Kemudian di situ ada qad. Ya. Di sini menegaskan bahwasanya sungguh telah datang pada kalian Rasul. Ya. Dan ini adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Tidak ada keraguan padanya. Dan Rasul ini min anfusikum, berasal dari kalian. Berasal dari kalian, ada dua kemungkinan. Kalian di sini, maksudnya khitabnya di sini adalah khitab pada waktu itu diturunkan, ya, ketika itu, yaitu diturunkan Al-Quran ketika itu di tengah-tengah kaum yang mereka merupakan dari bangsa Arab. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min minal Arab. Ya. Qala wa yuhtamal an yakuna aman lil ummah kulliha. Wa yakunul muradu bin nafsi huna al jins ay laysa minal jinni walal malaikah bal huwa min jinsikum. Dan juga di situ kemungkinan min anfusikum maksudnya umum, ya, yaitu min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu manusia, bukan jin, bukan malaikat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk segenap manusia. Ya, ini kemungkinan yang kedua, dan yang seperti ini tidak ada saling pertentangan antara kemungkinan satu dan kemungkinan dua, bisa kita pakai semuanya. Nah, ini kalau kita belajar tafsir demikian, belajar usul tafsir sebagaimana akan kita akan pelajari nanti. Ya, selama di situ ada kemungkinan tafsirnya adalah A, tafsirnya adalah B, dan tidak ada pertentangan, ya, maka kedua-duanya bisa dipakai. Azizun alaihi ma anittum. Azizun ay sa'bun. Yang dimaksudkan dengan aziz di sini adalah sa'ab, sulit baginya, ya, berat baginya. Ya, bagi siapa azizun alaihi, yaitu bagi Rasul tersebut, ma'anittum, ma masdariyah, wa laysat mausulah. Azizun alaihi anatukum ay masyakkatukum li'annal anat bima'nal masyakkah. Berat bagi beliau, ya, sulit bagi beliau apa, ya, atau masyakkah kalian, kesulitan kalian, ya, itu sangat berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau merasakan, ya, berat ketika umat ini ditimpa kesulitan. Ya, ini dibentuk salah satu bentuk atau salah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang memberatkan umat ini, berat bagi beliau. Apa yang menyulitkan bagi umat ini, beliau pun merasakan ikut sulitnya. harisun alaikum. Al-hirs adalah badlul juhud li idraki amrin maksud. Mana al-hirs adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan perkara yang diinginkan. Maka seorang yang haris adalah seorang yang mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh kesungguhannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, biasanya diartikan haris, betul-betul bersemangat, yaitu bersemangat untuk kalian mendapatkan kebaikan. Ya, badilun ghayata juhdihi fi maslahatikum. Beliau betul-betul mencurahkan kemampuan beliau untuk kemaslahatan kalian. Ini sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'un baina amrain. Yang pertama, daf'ul makruh. Sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup dua hal. Hal yang pertama adalah beliau ya, daf'ul makruh. Ya. Daf'ul makruh yaitu maksudnya mencegah ya, hal-hal yang tidak disukai itu terjadi pada umat ini. Jadi bisa kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Ya. Berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Ya, tidak ingin terjadi masyaqqah pada umat ini. Tidak ingin terjadi kesulitan pada umat ini. Tidak ingin terjadi musibah pada umat ini. Ya. Harisun alaikum. Ini sifat yang kedua. Harisun alaikum. Yaitu husulul mahbub. Mendapatkan hal yang disukai untuk umat ini. Didapat dari harisun alaikum. Ya, ini akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau inginkan adalah kemaslahatan. Ya. Bagi umat ini, dan beliau berusaha dan bersungguh-sungguh ya, agar umat ini mendapatkan kemaslahatan tersebut, dan juga beliau berusaha bersungguh-sungguh agar mencegah ya, agar kemadharatan tidak menimpa umat ini. Ini ayat ini, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak sekedar menyampaikan, ya, apa yang beliau dapatkan wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian ya sudah, kalian mau turut-turut, enggak, tapi bagaimana? Ya, betul-betul umat ini mendapatkan maslahat, kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika beliau ya berdakwah ke Taif, kemudian diusir oleh penduduk Taif, dilempar sampai berdarah. Ya, Jibril datang. Ya, mengatakan bahwasannya seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menghukum mereka penduduk Taif, ya, maka malaikat penjaga gunung sudah siap untuk mengazab mereka. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan, ya, agar mendoakan kebaikan agar didatangkan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keturunan-keturunan penduduk Taif ketika itu. Ya. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minin jarun wa majrun khabarun muqaddam. Ra'ufun mubtada mu'akhar, rahim mubtada tsani. Ya. Atau bisa lain sebenarnya ini. Bil mu'minin. Terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Sifat beliau adalah ra'uf dan rahim. Warrafa asaddur rahmah wa araqquha. Ra'fah ini adalah asaddur rahmah wa araqquha. Rahmat yang paling besar dan paling lembut. Ya. Sehingga sering diartikan lembutnya beliau terhadap kaum mukminin. Ya, ini menunjukkan juga Ra'uf, dan Ra'uf adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan Ra'uf adalah boleh kita menamakan seorang itu Ra'uf atau Rahim. Ya, karena ya dari sisi sifat berserikat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama, sebagaimana akan dijelaskan. Rahim, riqah bil qad. Ya. Rahmat yang merahmati, sayang, lembut dan sayang terhadap umatnya. Ya. Lembut dan sayang terhadap umatnya. Nah, ini sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perkataan atau firman Allah Subhanahu Wa Taala bil mu'minina ra'ufur rahim ini menunjukkan al-hasar, pembatasan. Ya, pembatasan. Yaitu sifat sayangnya beliau, sifat kasihnya beliau. Ya, sifat lembutnya beliau adalah terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Berbeda terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala firman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu ashidda. Ya, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Keras pada tempatnya. Ya. Tegas. Tetapi ruhama bainahum. Ya, mereka saling mengasihi sesama mereka. Sebagian orang justru sebaliknya. Ya, terhadap orang-orang kafir tunduknya luar biasa. Memuji mereka tetapi mencela kaum muslimin itu sendiri, nasallahu alaihi, dalam keadaan dia mengaku Islam. Baik. Pertanyaannya, apa kaitan ayat ini dengan bab kita? Ya. Sebelumnya kita baca al-makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat. Yukhbiru ta'ala ibadahum ala sabilil imtinan annahu ba'atha fihim rasulan aziman min jinsihim wa bilughatihim yashuku alaihi jiddan ma yashuku alaihim wa yu'dihi ma yu'dihim shadidul hirsi ala hidayatihim wa husulin naf'i lahum shadidil syafaqah wal rahma bil mu'minin khasatan minhum. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya ala sabilil imtinan, sebagai bentuk imtinan, anugerah, kenikmatan, bahwasanya Allah mengutus pada mereka seorang rasul yang sangat agung yang berasal dari jins mereka, dari bangsa mereka, dan dari bahasa mereka. Ya, kalau kita pakai tadi bahwasanya min anfusihim adalah minal Arab. Yasyuku alaihi jiddan ma yasyuku alaihim. Ya, apa yang memberatkan mereka yaitu umat beliau, itu juga memberatkan untuk beliau. Apa yang menyakiti umat beliau, menyakiti beliau. Ya, syadidul hirs. Ya, begitu bersemangat agar umat ini mendapatkan hidayah dan mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan. Ya, begitu besar rahmat beliau, kasih beliau terhadap orang-orang mukminin secara khusus. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab, apa hubungan ayat ini dengan bab? Anna hadhil awsafal madhkura fiha fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu andara ummatahu wa haddarahum anil syirki alladhi huwa a'zamu dhunub li'anna hadha huwal maqsudul a'zam fi risalatihi. Bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan ini pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya apa? Ya, tadi dua perkara yang kita sebutkan. Hal yang paling membahayakan umat ini apa? Kesyirikan. Dan hal yang paling bermanfaat adalah apa? Tauhid. Ketika disebutkan bahwasanya beliau paling berat, ya, memberatkan beliau, menyulitkan beliau, mengganggu beliau, apa yang memberatkan, menyulitkan dan mengganggu umat ini? Ya. Beliau paling khawatir umat ini ditimpa kemadharatan, maka kemadharatan apalagi yang paling besar, yang paling berbahaya daripada kemadharatan kesyirikan, ya, karena kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ketika dikatakan bahwasanya beliau harisun alaikum, ya, beliau haris mengerahkan seluruh, ya, kemampuan beliau untuk agar umat ini mendapatkan manfaat, agar umat ini mendapatkan kebaikan. Kebaikan apalagi yang lebih besar dari kebaikan tauhid, dari kebaikan seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan tauhid. Yang mana ini adalah maksud dan tujuan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing. Ya. Maka kita dapatkan, kalau kita kembali kepada hadis-hadis kita sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, bagaimana semangat beliau, bagaimana upaya beliau di dalam mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Bahkan bukan kesyirikannya saja, hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, seperti apa? Seperti menjadikan kuburan sebagai musalla atau masjid, tempat sholat, tempat ibadah, yang yu'addi, yang mengakibatkan peribadatan kepada sahibul kubur, penghuni kubur itu sendiri. Ya. Bagaimana beliau mengingatkan dari kesyirikan, bahkan dalam keadaan beliau sakaratul maut. Ya. Ini yang beliau ucapkan. Ya. Beliau melaknat Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Ini kaitannya ayat ini dengan bab sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khawatir madarat ini menimpa umat ini, madarat apapun madarat itu menimpa umat, sementara madarat yang paling besar adalah kesyirikan, maka yang paling beliau perhatikan pasti adalah kesyirikan, jangan sampai menimpa umat ini. Kebaikan yang paling besar adalah tauhid, maka kebaikan yang paling diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Dan ini yang kita dapatkan dari sirah beliau, dari hadis-hadis beliau. Ya. Taqtadi annahu anzara ummatahu wa haddarahum. Ya, konsekuensinya adalah beliau mengingatkan umat beliau, memperingatkan mereka dari kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Ya, karena ini adalah maksud terbesar dari risalah beliau. Ya, karena bahaya terbesar itu adalah kesyirikan. Kebaikan terbesar adalah tauhid. Maka upaya yang paling besar dari beliau agar bahaya yang terbesar ini adalah untuk tidak menimpa umat adalah upaya mencegah kesyirikan terjadi di pada umat ini. Ya, upaya terbesar yang beliau lakukan. Ya. Karena tauhid adalah kebaikan terbesar, maka upaya terbesar yang beliau lakukan adalah bagaimana tauhid itu ada ya, menjadi tertanam di dalam hati setiap umat. Ya. Maka kaitannya dengan bab kita, ya pasti beliau melakukan upaya-upaya untuk menjaga sisi-sisi tauhid ini agar terjaga. Begitu juga menutup segala macam jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya, walaupun sekecil apa jalan tersebut, ya, sehalus apa syubhatnya, pasti sudah ditutup jalannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap umat ini. Itu kaitannya dengan bab kita. Qala, al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Rahu Abu Daud bi isnadin hasan warwatuhu thiqat. Ya, kita baca artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, ini akan dijelaskan nanti maksudnya. Ya, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id, perayaan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum, karena sungguhnya salawat kalian itu akan sampai untukku dimanapun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, dan perawinya, seluruh perawinya adalah perawi yang tsiqah. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.